Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembacaan dari Kutayb Mukhtasar Ahkamil Janaiz. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan beberapa hal yang dianjurkan atau disunahkan bagi kerabat si mayit ketika mendapati bahwa si fulan telah dipastikan meninggal. Nah, yaitu beberapa hukum, baik anjuran untuk memejamkan kedua matanya, demikian juga anjuran untuk menutupi seluruh tubuhnya dengan kain, atau anjuran untuk bersegera, ya, mempercepat proses pengurusannya. Nah, demikian juga kewajiban bagi kerabat si mayit untuk mempercepat proses pelunasan hutang yang ditanggung oleh si mayit. Demikian juga tanfidz wasiyatih, tanggung jawab bagi kerabat si mayit untuk menunaikan wasiat si mayit dengan catatan apabila wasiat tersebut sejalan dengan syariat, tidak ada pertentangan dengan syariat. Adapun wasiat-wasiat yang bertolak belakang dengan syariat, maka enggak ada kewajiban bagi kerabat si mayit untuk menunaikan. Dan enggak ada hukum, enggak ada istilah kualat, atau takut nanti ruhnya enggak tenang karena wasiatnya enggak ditunaikan atau yang lainnya. Nah, oleh karena itu Allah sebutkan ataupun disebutkan di dalam sebuah hadis terkait dengan anjuran untuk melunasi hutang si mayit. Kata Nabi, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdha an. Bahwa jiwa seorang mukmin itu mu'allaqah, masih tergantung, enggak jelas. Masih tergantung dengan hutangnya ketika belum dilunasi. Hatta yuqdha'an, sampai hutangnya dilunasi. Sampai-sampai Rasulullah ketika dihadapkan kepada beliau sebuah jenazah, kemudian ditanya apakah orang ini punya hutang, maka dijawab bahwa dia punya hutang. Maka ketika tidak ada pernyataan dari kerabat si mayit untuk melunasi hutang si mayit, maka Nabi tidak mau menyolatinya. Bahkan Nabi perintahkan kepada kaum muslimin untuk menyolati jenazah tadi yang punya hutang dalam kondisi belum dilunasi. Menunjukkan besarnya perkara hutang. Mungkin kalau ini diterapkan, setiap ada yang meninggal ditanya punya hutang atau enggak, kalau masih enggak mau disolati, wah, bisa ngantri itu. Kenapa rata-rata sekarang terlilit hutang? Allah musta'an. Maka di sini Nabi menyebutkan tentang anjuran bagi kerabat si mayit agar melunasi hutang si mayit. Kemudian sebelum kita masuk pada prosesi pengurusan jenazah, dari pemandian, pengkafanan atau yang lainnya, di sana ada hal-hal yang lain yang juga dibolehkan bagi kerabat si mayit untuk dilakukan kepada si mayit, yaitu bolehnya untuk membuka wajah si mayit. Nah, dan dibolehkan pula untuk mencium keningnya, Boleh, ya, tidak mengapa. Ini sebelum dimandikan. Oleh karena itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ketika menjumpai ya, jasad Nabi sudah terbujur kaku, telah meninggal, yang ketika itu ada di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, Abu Bakar masuk, kemudian membuka kain yang menutupi wajah Nabi, kemudian mencium ya, kening Nabi. Maka ini menunjukkan hujjah, ya, dalil menunjukkan bolehnya. Nah, kemudian juga termasuk ya, perkara yang lainnya yang wajib untuk dilakukan oleh kerabat si mayit, ya, ketika mendapatkan berita duka bahwa keluarganya atau kerabatnya telah meninggal, ada dua hal yang wajib untuk ditunaikan oleh kerabat si mayit ketika mendengar berita duka, ya, wafat atau meninggalnya kerabatnya atau keluarganya. Yang pertama, as-sabr war-ridha bil qadar, kewajiban untuk sabar, ya, ridha, ya, menerima terhadap ketentuan yang Allah takdirkan. Enggak boleh marah, ya. Enggak boleh menggerutu apalagi protes. Enggak terima begitu. Ya, ketika ada anggota keluarganya meninggal atau kerabatnya atau teman dekatnya atau tetangganya atau yang lainnya, yang wajib adalah bersabar. Dan ini ibadah. Ya, ibadah ketika seorang mukmin tertimpa musibah. Sebagaimana ketika seorang mukmin mendapatkan satu kenikmatan, ibadahnya adalah syukur. Ya. Meyakini bahwa ini nikmat datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Enggak ada satu nikmat pun yang kalian rasakan kecuali datang dari Allah Jalla wa Ala. Ya, demikian pula secara lisan dia menyatakan alhamdulillah, dan secara anggota badan dia berusaha untuk memanfaatkan dan menggunakan nikmat tersebut untuk kebaikan. Ya, diberikan nikmat berupa kendaraan, manfaatkan. Ya, dan yakini itu nikmat dari Allah. Ya, jangan sandarkan nikmat itu kepada kemampuan kita, ya. Oh, ini karena hasil jerih payah saya. Ya, ini karena kepandian saya dalam usaha. Ya, oh, ini karena ya, trik-trik yang jitu yang saya terapkan sehingga saya bisa begini. Jangan sandarkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mensyukuri nikmat Allah ada tiga rukun yang wajib untuk diterapkan apabila kita ingin masuk ke dalam hamba yang bersyukur. Yang pertama, i'tiraf bi ni'matillah, harus mengakui itu nikmat datang dari Allah. Kemudian yang kedua, at-tahadduts bi ni'matillah, ya, memberitakan, menyampaikan, ya, tentang nikmat tersebut, ya, bahwa ini datang dari Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun dengan nikmat-nikmat Allah yang kalian rasakan, maka beritakan, sampaikan, tidak mengapa. Kita dapat satu nikmat cerita, ya, sebagai bentuk syukur. Ya, kita diberikan karunia, anugerah seorang anak. Alhamdulillah, tidak mengapa. Berita gembira, sampaikan kepada yang lainnya. Ya, kita dapat rezeki yang halal. Alhamdulillah, tidak mengapa. Ya, selama tidak ada unsur pamer kemudian, ya, ingin mendapatkan sesuatu, ya, dari manusia, pujian atau yang lainnya, tidak, sebatas ingin memberitakan nikmat dari Allah. Kemudian yang ketiga adalah, ya, memanfaatkan atau menggunakan nikmat tersebut untuk kebaikan, baru dikatakan syukur, ya. Nah, adapun ibadah seorang mukmin ketika tertimpa musibah adalah dengan as-sabr, dengan sabar. Ya, gimana sabar itu? Ketika tertimpa musibah, ya, hatinya tidak jengkel, enggak marah, dia menerima, lagi pasrah. Lisannya dia jaga. Ya, tidak mengumpat, tidak mencela, apalagi memprotes Allah. Ya, kenapa yang meninggal ayah saya? Ayah saya kan baik. Ya, kenapa yang meninggal bukan si preman itu loh, tetangga saya yang jahat itu. Ini enggak terima berarti. Ya. Kebaikan seseorang ya tidak bisa menghambat ajal. Sebagaimana kejahatan seseorang ya tidak bisa mempercepat ajal seseorang. Semuanya berjalan dan terjadi atas qudratullah, kekuasaan Allah Jalla wa Ala. Ya. Kenapa yang meninggal ya adalah istri saya, naudzubillah misalnya. Ya, bukan istri fulan. Nah, ini protes. Kenapa yang meninggal ada anak saya? Ini kan baru lahir. Kenapa enggak si fulan saja anak banyak? Misalkan. Ya. Ini pernyataan-pernyataan yang berbahaya. Menunjukkan enggak sabar. Ini secara lisan. Jangan mengumpat. Jangan menampakkan kemurkaan dan ketidaksukaan dengan takdir Allah Jalla wa'ala. Demikian pula anggota badan. Ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang menampakkan ketidakpuasan dengan takdir Allah Jalla wa'ala. Seperti apa? Ya, ketika mendapatkan berita duka, ya, serta-merta, spontan, langsung menjambak-jambak rambutnya, ditarik-tarik, gak terima, atau memukul-mukul wajahnya, ya, atau merobek-robek bajunya, atau guling-guling ya, di atas tanah, ya, atau mengeluarkan seluruh isi lemarinya, ya, atau membakar rumahnya. Ya. Rukonya baru berdiri, sudah lengkap isinya, mau buka besok, kebakaran. Sekalian rumahnya, bakar sekalian. Gak terima, nah, ini berbahaya. Ya. Nah, sehingga yang dituntut adalah sabar. As-sabr war-ridha bil-qadar. Makanya Rasulullah yang menjelaskan tentang kondisi seorang mukmin bahwa susah senangnya baik. Ya. Nikmat sengsaranya baik. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Ya, sungguh mengagumkan urusannya kaum muslimin, kaum mukminin, hamba-hamba yang beriman, yang mereka kenal Allah. Mereka yang kenal bahwa nikmat dan kesengsaraan, kesulitan dan kemudahan itu semuanya berjalan sesuai dengan takdir Allah. Allah yang menetapkan. Maka seorang mukmin ngerti dan faham. Ya, sehingga semuanya baik. Ya, dan ini merupakan ujian dari Allah. Susah dan senang ujian dari Allah. Ya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, kata Allah. Sungguh kami akan menguji kalian wahai hamba-hamba Allah, wahai kaum muslimin, wahai manusia. Ya, bisyarri wal khair. Dengan keburukan dan kebaikan. Ya, diuji. Sehingga kondisi seorang mukmin gak lepas dari salah satu dari keduanya. Susah atau senang. Ya, sulit atau mudah. Nikmat atau sengsara. Ya. Nah, kemudian Allah ingatkan, wa ilaina turja'un. Namun ingat, hanya kepada kami kalian akan dikembalikan. Artinya, kondisi apapun yang kita alami, susah dan senangnya, ya, musibah ataupun nikmatnya, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya, makanya kata Nabi, inna amrahu kullahu khair. Semua urusan kaum muslimin, kaum mukminin baik. Idza asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu. Ya, kalau dia tertimpa ataupun merasakan satu nikmat yang menyenangkan, ya, maka dia pun bersyukur. Wa idza asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu. Sebagaimana ketika dia tertimpa musibah, maka dia pun bersabar. Ya, dia menahan ya, emosinya. Berusaha untuk mengerem. Ya, kadang enggak terima. Ya, kadang enggak suka, itu fitrah. Maunya manusia, kita ya, ingin yang enak-enak. Ya kan? Yang sejalan, yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Namun terkadang Allah uji. Allah uji. Sehingga bagaimana kita bisa mengendalikan emosi kita, demikian pula lisan kita, anggota tubuh kita untuk sabar. Nah, itulah nilai ketundukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ketika tertimpa musibah, maka dia pun bersabar dan itu baik baginya. Kemudian kewajiban yang kedua ketika mendapatkan berita duka, adalah al-istirja'. Istirja'. Istirja' yaitu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ini minimalnya. Bahwa semuanya ya milik Allah. Dan semuanya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lebih afdal lagi ditambahkan dengan doa Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya, ya Allah, berikanlah ganjaran ataupun pahala ya terhadapku, terhadap musibah yang menimpaku, dan berikanlah ganti yang lebih baik bagiku terhadap apa yang luput dariku. Ya, ini anjuran dari Nabi. Ketika seseorang tertimpa musibah, musibah apa saja? Ya, bukan hanya kehilangan kerabat, kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan orang yang kita sayangi, bukan hanya itu, tapi anjuran untuk istirja juga mencakup musibah secara umum. Ya. Ada anak kita naudzubillah jatuh dari sepeda, berdarah, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca doa ini. Ya, demikian juga kelanjutannya. Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya. Nah, oleh karena itu suatu ketika Ummu Salamah radhiyallahu taala anha suaminya Abu Salamah. Ya, ketika suami beliau meninggal pada perang Uhud, Abu Salamah seorang sahabat, maka Ummu Salamah ingat ya, dengan anjuran dari Nabi, ya, anjuran untuk membaca doa tadi ketika tertimpa musibah. Beliau baca dan penuh keyakinan, dan subhanallah Allah kabulkan. Ya, tidak berapa lama setelah habis masa iddahnya, ternyata datang Rasulullah melamar Ummu Salamah. Ya, dipersunting sebagai istrinya. Kira-kira terkabulkan enggak doa beliau? Terkabulkan. Ya, tentunya Nabi, status beliau lebih mulia daripada Abu Salamah. Abu Salamah sahabi, mulia. Tapi lebih mulia Rasulullah. Sehingga ketika Ummu Salamah ya, ditinggal wafat ataupun meninggal oleh suaminya Abu Salamah, beliau membaca doa tadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha, ya Allah, berikanlah ganti untukku yang lebih baik dari apa yang telah hilang dariku. Datang Nabi. Ya, langsung diberikan ganti yang lebih baik dari apa yang luput dari beliau radhiyallahu taala anha. Nah, kemudian ayol ikhwah, termasuk ya, perkara yang diperhatikan juga ya, ketika seseorang ya, mendapatkan berita duka meninggalnya ya, kerabat atau keluarganya, apakah boleh ya bagi kerabat si mayit atau yang lainnya untuk mengumumkan berita kematian ya si fulan di menara-menara masjid ya, atau lewat speaker di masjid-masjid kaum muslimin diumumkan ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia fulan bin fulan ya jam sekian. Ya, kemudian diulangi lagi. Apakah boleh? Ya, ini disilahkan oleh para ulama dengan an-na'yu. Ya, mengumumkan atau memberitakan kepada halayak, kepada masyarakat tentang berita kematian. Apa hukumnya? Maka di sini apabila diumumkan di menara-menara masjid, ya, atau di mimbar, ya, mimbar masjid, ya, atau lewat majalah, atau koran-koran, surat kabar atau televisi ya, sehingga yang mendengarkan bukan hanya yang punya kepentingan tapi juga yang lainnya, maka ini termasuk yang dilarang, haram, karena ini termasuk kebiasaan jahiliyah an-na'yu yang haram ya. Adapun sekedar mengumumkan dalam artian disampaikan berita kematian si fulan karena ada hajah, misalkan agar ikut andil, ya, kesempatan untuk ikut memandikan atau dibutuhkan tenaganya, atau ya ingin sholat jenazahnya atau ingin mengiringi jenazahnya, maka ini boleh. Ya, sekedar mungkin disampaikan ya, door to door misalkan, ya, masuk dari rumah ke rumah diumumkan, ah, si fulan telah meninggal, ya, tolong bantu. Yang seperti ini enggak apa-apa. Atau diumumkan, ya, bukan diumumkan, artinya diberitakan kepada ya, saudara kita bahwa insyaallah sholat jenazah fulan bin fulan di masjid jam sekian. Ada hajah. Ya, tidak mengapa. Oleh karena itu, Jibril alaihissalam memberitakan tentang kematian Ashimah, ya, penguasa Habasyah An-Najasyi, ketika beliau wafat, ya, di negerinya, ya, dalam kondisi di negeri Habasyah ketika itu mayoritas penduduknya adalah Nasrani, Ahlul Kitab, sehingga ketika Ashimah ini, Raja Najasyi ini meninggal, tidak ada yang menyolati. Maka Jibril alaihissalam memberitakan tentang berita kematian Najasyi kepada Rasulullah. Ini namanya na'yu, tapi na'yu yang dibolehkan. Kenapa? Ada hajah. Ya, makanya Nabi perintahkan kepada para sahabat, sallu ala sahibikum atau sallu ala akhikum. Ya, hendaklah kalian menyolati saudara kalian ini. Kenapa? Karena di sana, di negerinya, gak ada yang menyolati. Kenapa? Karena rakyatnya gak tahu bahwa ternyata rajanya sudah muslim, masuk Islam, gak tahu, sehingga gak ada yang menyolati. Maka dari peristiwa ini juga, ya, ada sebuah faedah, yaitu anjuran atau bolehnya untuk sholat ghaib, ya, ketika seseorang meninggal di tempat yang di sana tidak ada yang menyolati. Misalkan meninggal fulan bin fulan di negeri kafir, enggak ada yang menyolati. Ya, maka tidak mengapa kerabatnya yang di Indonesia untuk menyolati jenazahnya, salat ghaib. Ya. Nah, atau di negeri muslimin namun di sana tidak diketahui ada yang menyolati jenazahnya. Di satu pulau misalkan, ya. Hilang entah kemana. Ada yang menyolati? Belum. Belum ada, maka tidak mengapa salat ghaib. Dan tidak disyaratkan disolatinya di tempat meninggalnya. Misalkan hilang di mana? Ya, di samudra Hindia misalkan. Ya, berarti salat ghaibnya di mana? Di pantai selatan. Ya, enggak mesti. Ya. Nah, atau meninggalnya apa? Masuk sumur. Ya. Sulit untuk dievakuasi. Ya, enggak disyaratkan salat ghaibnya di sisi sumur tadi. Ya. Nah, atau yang lainnya. Nah, misalkan naudzubillah, ya, ada pasar kebakaran, ya, si fulan terjebak di dalam, ya, di dalam rukonya, ya, sampai apinya mati nggak diketemukan jenazahnya, meskipun cuma kepalanya, nggak ada, habis, jadi abu semuanya, ya. Nah, kemudian nggak ada yang menyolati, maka tidak disyaratkan sholat ghaibnya di sisi rukuknya tadi, ya. Tidak mengapa, di mana saja, ya, yang jelas disyariatkan, dianjurkan untuk sholat ghaib. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Kemudian yang berikutnya, ya, kita masuk pada pasal yang kedua. Kata beliau, tajhizul mayyit, ya, penyelenggaraan jenazah, ya, pengurusan jenazah. Awalan taghsilul mayyiti wa takfinuhu. Yang pertama adalah proses pemandian jenazah dan pengkafanan jenazah. Taghsilul mayyit, yang pertama adalah pemandian jenazah. Poin yang pertama, kata beliau, hukum taghsilil mayyit wa takfinihi. Hukum memandikan jenazah dan mengkafaninya. Ghusl mayyiti wa takfinuhu fardu kifayatin ala man alima bihi minal muslimin. Hukum memandikan si mayit ya, atau mengkafaninya, ini fardu kifayah bagi orang yang mengetahuinya dari kalangan kaum muslimin. Kalau yang enggak tahu, yang enggak ada hukum ya, ini yang tahu si fulan telah meninggal, maka fardu kifayah baginya untuk memandikan atau mengkafaninya. Apa maksudnya fardu kifayah? Ai idza qama bihima man yakfi saqatal ismu anil baqin. Apabila ya, ada yang telah menjalankan atau melakukan pemandian atau pengkafanan terhadap jenazah tersebut dan telah mencukupi, maka gugur bagi yang lainnya, tidak berdosa ketika tidak ikut andil memandikan atau mengkafani si mayit dengan syarat sudah ada dan mencukupi. Ya, ini dua hal yang harus diperhatikan. Sudah ada ya, yang mewakili kemudian mencukupi. Kalau belum mencukupi, misalkan ya, kebetulan mayitnya gede, ya, bongsor, tingginya 3 meter, beratnya 1 ton. Misalkan, ini gak cukup dimandikan oleh satu orang. Ya, kenapa? Ya, butuh tenaga yang banyak. Sehingga ketika ada satu orang, kemudian yang lainnya lepas tangan, dalam kondisi tidak memungkinkan untuk dimandikan, maka berdosa yang lainnya. Kenapa? Belum mencukupi. Ya. Kapan gugur dosa bagi yang lainnya yang enggak ikut andil? Ketika telah mencukupi. Ya, makanya ini perbedaan antara fardu kifayah dengan fardu ain. Adapun fardu ain ini wajib bagi setiap pribadi-pribadi muslim. Berdosa kalau ditinggalkan. Seperti salat 5 waktu. Apa hukumnya? Sunnah atau fardu kifayah? Ada sebagian katanya fardu kifayah, boleh diwakilkan. Masya Allah. Ya. Tinggal dibayar aja. Kamu udah salat 5 waktu untuk saya. Ya, fardu kifayah. Ya, ini kekufuran ya. Yang benar fardu ain. Ya, fardu ain enggak boleh diwakilkan. Sebagaimana puasa. Asal hukumnya puasa Ramadan ini fardu ain. Ya, fardu ain. Demikian pula yang lainnya. Ya, adapun fardu kifayah yaitu apabila sudah terwakili oleh sebagian kaum muslimin dan telah mencukupi, maka gugur bagi yang lainnya. Bagaimana ibadah yang lainnya seperti jihad fi sabilillah, asal hukumnya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah dan bisa menjadi fardu ain dalam beberapa kondisi. Kemudian kata beliau, poin yang kedua, man yatawalla taghsilal mayyit. Lalu siapakah yang bertanggung jawab terhadap proses pemandian si mayyit? Kata beliau, yushtaratu an yakuna musliman. Syaratnya, ya, orang yang berhak untuk memandikan si mayyit yang pertama harus orang muslim. Ya. Wa yanbaghi an yakuna thiqatan aminan. Syarat berikutnya, dia orang yang terpercaya dan amanah. Ya, kenapa? Karena memandikan si mayit itu paling tidak akan nampak aib dan kekurangan si mayit. Ya, karena ketika dimandikan itu kan dilucuti, ya, dilepaskan seluruh pakaiannya dan mungkin akan nampak aibnya. Sehingga orang yang berhak untuk memandikan si mayit harus dipilih yang amanah dan terpercaya. Ya. Bukan orang suka ngomong kemudian suka cerita aib orang. Ya. Apa yang dia lihat cerita. Jangan. Tapi dipilih yang amanah. Yang terpercaya. Ini yang ketiga. Ketiga atau kedua? Silakan. Ya. Mau ketiga atau kedua? Ya. Aliman bi ahkamil ghusl. Ya. Mengetahui tentang hukum-hukum memandikan jenazah. Harus faham. Ya. Nah. Tsumma in kana al-mayyitu rajulan tawalla taghsilahu ar-rijal. Kemudian hukum berikutnya, apabila si mayit tersebut adalah laki-laki, maka yang berhak untuk memandikan adalah lelaki. Fala yajuzu linnisa taghsiluh ila zaujah falaha an tughassila zaujaha. Dan tidak boleh yang memandikan si mayit laki-laki tadi adalah ya, para wanita kecuali istrinya. Ya, maka istrinya boleh untuk memandikan suaminya. Ya. Nah. Wa in kana al-mayyitu imra'atan tawala taghsilaha an-nisa wa la yajuzu lir-rijal taghsiluhu illa az-zawj falahu an yughassila zawjatahu. Demikian pula sebaliknya, apabila si mayit adalah wanita, maka yang bertanggung jawab untuk memandikan mayit tersebut adalah para wanita muslimah, ya, dan tidak boleh untuk dimandikan oleh kaum lelaki kecuali suaminya. Adapun suaminya boleh untuk memandikan si mayit tersebut apabila statusnya sebagai istrinya. Ya. Sehingga barakallahu fikum, dari sini kesimpulannya bahwa apabila si mayit itu laki-laki, maka yang berhak untuk memandikan adalah laki-laki. Kalau perempuan, maka yang berhak adalah perempuan. Kecuali suami istri, maka boleh saling memandikan. Ya. Suami meninggal, boleh dimandikan oleh istri. Istri meninggal, boleh dimandikan oleh suami. Berikutnya, wa in kana al-mayyitu saghiran duna sab'i sinin falikulli min ar-rijal wan nisa taghsiluhu. Apabila si mayit tadi adalah anak kecil yang belum mencapai usia 7 tahun, ya, usia tamyiz, belum baligh, maka boleh bagi laki-laki ataupun perempuan untuk memandikannya. Meskipun yang afdal apabila ya, mayit tersebut meskipun anak kecil, laki-laki apabila atau selama masih ada ya, laki-laki yang bisa memandikan, maka mereka yang berhak. Sebagaimana ketika anak kecil tadi meninggal ya, perempuan, maka yang berhak adalah para wanita selama masih memungkinkan. Kecuali gak ada, ya tidak memungkinkan. Nah, maka tidak mengapa. Ya, anak kecil meninggal perempuan. Belum tamyiz, masih kecil 2 tahun, 3 tahun. Enggak ada yang perempuan, enggak ada yang siap. Ya, yang siap laki-laki, ya tidak mengapa. Atau sebaliknya. Ya, ketika mayatnya anak ya, belum mencapai usia tamyiz, usia balita, ya laki-laki, enggak ada laki-laki yang bisa memandikan. Adanya cuma perempuan, ya boleh dimandikan oleh mereka. Nah. Dan dalam hal memandikan si mayit, ya, di sini ada dua cara memandikan. Yang pertama adalah al-ghusl mudzi, mandi cukup. Ya. Dan yang kedua adalah ghusl sunnah. Mandi cukup yaitu dengan cara menyiramkan ya, air ke tubuh si mayit secara menyeluruh, terbasahi. Ini minimalnya. Ya. Dan sah ya. Adapun yang kedua yaitu ghusl sunnah. Cara pemandian yang sunnah. Ya, yang ada tahapan-tahapannya, ada wudu, kemudian bagian mana yang harus didahulukan, ya ini yang akan kita jelaskan nanti. Ya, nah, dan terjadi khilaf ya, dalam memandikan jenazah. Apakah memandikan jenazah itu termasuk ya, ghusl tanzif atau ghusl tathhir? Mandi bersih atau mandi suci? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Yang mana khilaf ini akan berpengaruh ketika kondisi si mayit tidak memungkinkan untuk dimandikan. Ya. Kalau dikatakan bahwa memandikan si mayit itu dinamakan ya, mandi bersih, maka ketika tidak memungkinkan untuk dimandikan, ya misalkan mayatnya terbakar, ya, terkelupas semua kulitnya, ya, bahkan dagingnya hampir hancur, ya, atau ada seorang meninggal, ya, lama hilang, satu pekan baru diketemukan, kira-kira gimana kondisi mayatnya? Busuk, ya, membusuk, sehingga ya mungkin sudah ada belatungnya, ya, satu pekan atau lebih, sehingga tidak memungkinkan untuk dimandikan. Kalau dikatakan, ya, memandikan jenazah itu dihukumi sebagai mandi bersih, maka tidak perlu diganti dengan tayamum. Beda ketika dihukumi bahwa mandi, ya, jenazah itu dikatakan mandi suci, maka di sana ada penggantinya. Ketika tidak memungkinkan untuk dimandikan, yaitu ditayamumkan. Ya. Maka yang zahir wallahu alam, memandikan jenazah itu, ya, dinamakan dengan mandi bersih. Ya, mandi bersih. Bukan mandi suci. Di antara dalilnya adalah hadis, ya. Ketika Rasulullah, ya, memerintahkan kepada para sahabat, ya, ketika memandikan jenazah agar mencampur air yang digunakan untuk memandikan jenazah dengan daun sidr. Ya, daun sidr di kalangan Arab. Daun sidr apa terjemahannya? Daun bidara. Ini fungsinya itu seperti sabun. Ya, seperti sabun membersihkan. Ya. Dan ditambah lagi kata Nabi, ya, faj'al fi akhiriha kafura. Au syai'an min kafur. Jadikan mandian yang terakhir dicampur dengan kafur, kapur barus. Kapur barus ini, ya, benda yang memiliki aroma yang kuat, ya kan? Kuat sekali. Sehingga ketika dicampur dengan air itu tetap mempengaruhi apa? Air tadi, sehingga berubah sifatnya. Ya, dan bisa jadi ketika daun sidr ataupun, ya, seperti yang disebutkan para ulama, boleh diganti dengan sabun, itu akan berubah sifat-sifat airnya dan berubah menjadi pekat. Ya, dan mungkin sabunnya tadi atau kafurnya tadi itu mendominasi. Ya, sehingga tidak dinamakan dengan air mutlak lagi, namun tetap, ya, Nabi perintahkan untuk memandikan mayit dengan air tersebut. Ya, menunjukkan bahwa memandikan si mayit ini mandi bersih, bukan mandi suci. Ya. Sehingga ketika tidak memungkinkan untuk memandikan si mayit, tidak perlu diganti dengan apa? Dengan tayamum. Ya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Nah. Kemudian, poin yang ketiga, kata beliau, sifatul ma' alladhi yughassalu bih. Lalu apa sifat air yang boleh digunakan untuk memandikan si mayit? Kalau tadi, ya, tentang hukumnya, kemudian kriteria, syarat-syarat orang yang memandikannya. Maka yang ketiga adalah sifat airnya. Bagaimana? Yushtaratu ayyakunal ma'u tahuran mubahan. Disyaratkan air yang digunakan untuk memandikan si mayit itu suci dan mubah. Tahur itu suci dan mensucikan. Ini air mutlak. Ya. Air sumur, air pam, apalagi air hujan, air sungai, apalagi air laut, boleh nggak? Ya boleh. Ya, nah, air kelapa, air kelapa, ya, suci tapi tidak mensucikan. Sepakat para ulama, air yang ada pada buah-buahan meskipun banyak jumlahnya, ya, ini tidak suci dan mensucikan. Meskipun suci, tidak tahur. Ya, ada semangka misalkan, diameternya 1 meter misalkan. Kira-kira airnya banyak enggak? Banyak, diperes. Ada airnya? Bisa untuk mandi? Jenabah? Enggak boleh. Suci, ya suci, tapi enggak boleh. Tidak bisa mensucikan. Ya. Nah, ada kelapa. Ya, airnya dikumpulkan, bisa dapat 1 drum. Boleh memandikan si mayit? Tidak boleh. Ya, harus suci dan mensucikan. Air mutlak. Dan mubah. Mubah ini mengeluarkan air yang statusnya haram. Hasil curian misalkan. Ya. Mungkin kondisinya lagi paceklik, kemarau panjang. semuanya lagi butuh air. Ya, kebetulan di rumah enggak ada air, curi punya tetangga. Ya, ini haram. Ya. Meskipun dari sisi sahnya sah untuk membandingkan si mayit, tapi dari sisi dosanya dosa. Ya. Sebagaimana seorang ketika berwudu, ya, mencuri air tetangga tanpa izin. Atau mandi jenabah dari air tetangga tanpa izin. Ini mencuri. Sah mandinya, sah wudunya, sah, tapi berdosa. Ya, berdosa. Kemudian wal afdalu ayyakuna baridan illa indal hajah. Ya, dan yang afdal kata beliau, air yang digunakan untuk memandikan si mayit itu air yang dingin. Kecuali ada hajah li izalati wasakhin 'alal mayit. Kecuali ketika dibutuhkan untuk menghilangkan kotoran yang ada pada tubuh si mayit. Misalkan ya, ada kecelakaan mobil terperosok masuk sawah berlumpur ya, berlumpur dan lumayan ya, lumpurnya dalam sehingga luar biasa tanahnya sampai masuk ya ke sela-sela tubuh si mayit sampai ke dagingnya ya, luka meninggal. Kalau digunakan ya, air dingin maka sulit untuk menghilangkan noda-nodanya tadi, kotorannya tadi, sehingga digunakan ya air yang tidak dingin, misalkan agak panas atau hangat. Ya, selama tidak memudaratkan si mayit. Indal hajah, tidak mengapa untuk membersihkan kotoran si mayit. Au fi syiddati baradin, au fi syiddati baradin, fala ba'sa bitaskhinihi. Atau dalam kondisi yang sangat dingin, maka tidak mengapa untuk memanasi air tadi. Sebelum digunakan untuk memandikan si mayit, maka tidak mengapa ya, untuk dipanaskan, dihangatkan. Ya, karena ada hajah dan sah hukumnya. Karena pemanasan ini tidak menyebabkan air tersebut najis. Ya, misalkan ya, cuaca dingin, dingin yang sangat. Bangun tidur mau sholat subuh, ya luar biasa. Pegang air sudah merinding. Ya. Nah, apalagi junub, mau mandi bisa pingsan. Ya, kenapa? Dingin yang sangat. Maka tidak mengapa untuk dipanaskan. Ya. Loh, apakah berubah statusnya? Yang awalnya suci menjadi najis dengan dipanaskan tidak? Ya, sebagaimana ketika air tersebut terjemur ya di bawah terik matahari jadi panas, ya kan? Anget. Tidak mengapa. Suci dan mensucikan. Ya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Baik, ini mungkin yang bisa kita sebutkan. Kita sampai pada poin yang ketiga ya, insyaallah dilanjutkan untuk poin-poin yang berikutnya pada pertemuan kita yang akan datang bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.